Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wal'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari poin yang pertama. Dari poin-poin akidah At-Tahawiyah yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam matan beliau, yaitu apa? Wala syai'a mithluhu. Nah, yang hal ini merupakan keyakinan pokok panifillah dalam asma wa sifat, di mana seorang muslim wajib beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Setelah sebelumnya beliau tegaskan bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Dan pada poin ini merupakan poin 6 awal tentang tauhid asma wa sifat. Wala syai'a mithluh. Dalil-dalil untuk poin ini apa? Yang menunjukkan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Anda Pak Muhammad. Pak penemaran makan. Makannya. Dalil yang menunjukkan tentang poin ini, wala syai'a mithlu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinomori pada poin kedua. Nah, dalam urutan matan. Apa dalilnya Hudzaifah? Ayat pokok dalam asma wa sifat tidak boleh lupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Naam. Ini dalil utama untuk apa ini nih? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dia adalah as-sami'ul basir. Dalil yang lain, Pak Ahmad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lainnya apa? Talha. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Naam. Terus yang lainnya apa? Abu Zaid. Hah? Wala tadribu lillahi al-amthal. Naam. Fala tadribu lillahi al-amthal. Naam. Di sini larangan untuk menetapkan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga istidlal dengan kelaziman, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan wala yuhituna bihi ilma. Naam, kalian tidak akan mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kalian. Menunjukkan tidak akan ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang harus dipahami ya ikhwan, atau hal pertama berhubungan dengan wala syai'a mithlu. Hal berikutnya bahwasanya penafian ini, nah bahwasanya kita meniadakan penyerupaan, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita harus menetapkan, nah yaitu menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat pokok tadi, setelah menafikan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dia adalah as-sami' al-basir, Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, karena sekadar meniadakan saja ini tidak menetapkan sifat kesempurnaan, tidak ada di situ pujian. Tapi kita meniadakan penyerupaan dan menetapkan sifat kesempurnaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memilikinya. Nah, baik. Kemudian juga di antara pembahasan penting dalam poin ini yang terakhir kita ambil berhubungan dengan apa? Itsbat al-qadril musytarak. Dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita paham ikhwan kalau kita tidak menetapkan adanya makna apa? Makna yang memiliki unsur kesamaan atau kadar kesamaan antara khalik dan makhluk. Dan kadar kesamaan ini adalah apa? Sesuatu yang hanya ada di benak. Atau dengan kata lain, lebih mudahnya adalah apa? Hanya sekedar dari sisi namanya saja, penyebutannya saja. Dan kita bisa memahami dari asal makna itu. Adapun hakikat masing-masing, maka sesuai dengan kepada apa dia diidhofahkan. Kalau diidhofahkan kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kalau sifat itu diidhofahkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada makhluk. Nah sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Qala al-Imam at-Tahawi rahimahullahu taala qauluhu wala syai'a yu'jizu. Wala syai'a yu'jizu. Tidak ada sesuatu pun yarhamukallah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Berarti mafhumnya apa? Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mampu. Naam. Kenapa? Likamali kudratihi, dikarenakan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kemampuan Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah tidak mampu, menjadikan Allah kepayahan, menjadikan Allah lemah, tidak ada. Ini maksud dari wala syai'a yu'jizu. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadirun, maha mampu. Di sini na'am kul memiliki makna umum. Nah, mencakup segala sesuatu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Di sini juga penetapan kudrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Qadir, juga dinamai dengan Al-Muqtadir. Naam. Wa ma kana Allahu liya'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana 'aliman qadira. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ketidakmampuan terhadap sesuatu pada langit, di langit-langit dan di buminya. Yaitu apa? Tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu. Maksudnya demikian. Itu tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dari hal-hal yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Innahu kana aliman qadira, sungguhnya Dia adalah al-alim, zat yang maha luas ilmunya, al-qadir, zat yang maha mampu dengan kemampuan yang tidak terbatas. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Di antara dalil juga yang menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, ayat di surat Al-Baqarah ini yang dikenal dengan ayat apa? Indak Umam, ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, kan tidak menjadikan Allah payah, kelelahan, kerepotan dalam menjaga keduanya. Kenapa? Karena Allah Maha Mampu. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah kepayahan, menjadikan Allah berat. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala itu al-ali, zat yang maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak. Telah kita lewati bahwasanya tingginya Allah meliputi tiga hal utama. Apa itu? Indak Arin. Uluwul qahr, uluwul qadr, uluwul zat. Ini tiga ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Uluwul qadr yaitu tinggi dari sisi qadarnya, yaitu dari sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya semuanya sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada sifat kerendahan sama sekali. Yang kedua, uluwul qahr, tingginya kekuasaan Allah. Bahwasanya kekuasaan Allah, kekuasaan yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua jenis ulu ini, uluwul qadr dan uluwul qahr, tidak ada satupun dari kalangan firqah-firqah yang menolaknya atau mengingkarinya. Dan ulu yang ketiga, inilah yang diingkari oleh ahlul bid'ah, yaitu uluwul dzat. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam begitu banyak dalil, sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim menegaskan aktsar min alfi dalil, lebih dari apa, 1000 dalil yang apa, menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian dzatiyah, bahwasanya zat Allah zat yang maha tinggi, sebagaimana nanti akan kita lewati pada pembahasan tersendiri, juga sebagaimana telah kita pelajari pada kitab-kitab sebelumnya dalam wasitiyah, dalam qawaidul muthla dan yang lainnya. Al-azim, zat yang maha agung, dengan keagungan yang sempurna. Tapi syahid dari ayat ini apa, ikhwani fillah, pada lafaz wala ya'uduhu, untuk menunjukkan pendalilan bagi perkataan Imam At-Tahawi wala syai'a yu'jizu, ya, wala ya'uduhu ay la yuqrithuhu wala yuthqiluhu wala yu'jizu, tidaklah ada sesuatu pun yang apa, yang menjadikan Allah repot, berat, tidak mampu, tidak ada. Semuanya mudah bagi Allah dan semuanya Allah Subhanahu wa taala mampui. Baik. Nah, ini ayat-ayat yang menjadi apa, dalil perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wala syai'a yu'jizu. Ingat-ingat. Baik itu dengan pendalilan menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, atau yang secara sharih menyebutkan tentang tidak adanya sesuatu pun yang menjadikan Allah tidak mampu, seperti pada surat Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Demikian pula wala ya'uduhu hifdhuhuma. Naam. Maka diingat-ingat. Qala fa hadha an-nafyu li thubuti kamali diddi. Maka penafian ini, yaitu peniadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang menjadikan dia tidak mampu, menjadikan Allah berat, menjadikan Allah kesulitan, tidak ada. Nah, penafian ini lithubuti kamali diddih, dikarenakan tetapnya kesempurnaan dari lawannya, yaitu lawan tidak mampu apa? Muhammad mampu. Lawan dari ajiz berarti apa? Qadir. Ya. Ajiz, al-ajiz yang tidak mampu, berarti lawannya qadir yang mampu. Wa kadzalika kullu nafyin ya'ti fi sifatillahi ta'ala fil kitabi wa sunnah innama huwa li thubuti kamaliddi. Demikian pula. Ini kaidah. Setiap penafian yang datang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Alkitab maupun As-Sunnah itu hanyalah ada, ya, hanyalah penafian itu untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Jadi kita menafikan sesuatu dari Allah untuk apa? Untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Paham? Ketika kita menafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat tidur, sebagaimana dalam ayat apa? Allah tidak tidur. Ayatnya apa? Inda Zakaria. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengalami ngantuk, juga tidak tidur. Nah, ditiadakannya ini untuk apa? Apa Abdul Razak? Kalau tidak tidur masih nafi. Ketika kita menafikan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, ini untuk menetapkan apa? Untuk menetapkan kesempurnaan apa? Kesempurnaannya sifat hidup bagi Allah, ya kan? Nah, hidup yang tidak pernah tidur, yang senantiasa terjaga, ya tidak? Nah, itu maksudnya. Nah, ditiadakannya suatu sifat dari sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditiadakan sifat-sifat itu untuk apa? Untuk menetapkan kesempurnaannya. Kesempurnaan itu pada kebalikannya, ya kan? Kenapa? Karena kalau sekedar meniadakan ini bukan pujian namanya. Tapi sesuatu yang merupakan bentuk pujian tatkala kita meniadakan sifat kekurangan, kemudian apa? Kita tetapkan adanya sifat kebalikannya. Nah, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, tidak apa di antara sifat-sifat manfiyah yang datang dalam Al-Qur'an. Aba Umar. Ini sulit nanti antum malah. Yang lainnya. Karena itu nanti jadi pendalilan ahlul bidah. Aba Bazaid. Allah tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, untuk menetapkan sifat apa? Lawannya yaitu sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat keesaan Allah, dan sifat apa? Qayyumiyah, di mana Allah memang zat yang apa? Yang diri sendiri. Juga sifat ghina, sifat apa? Kekayaan Allah. Tidak butuh kepada yang lainnya, sehingga tidak butuh anak, tidak butuh juga apa? Tidak butuh orang tua. Tayyib. Sekarang perhatikan contoh-contoh yang akan dibawakan di sini, selain yang disebutkan tadi. Kaqaulihi ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbmu, tidaklah akan mendzalimi seorang pun. Allah tidak zalim. Untuk menetapkan apa? Likamali adli, Naam. Dikarenakan kesempurnaan keadilan Allah, bukan karena Allah tidak mampu berbuat zalim, karena di sana ada kaum ikhwani fillah la yadzlimuna habbata khardal dalam sebagian syair. Nah, mereka itu kaum yang tidak pernah mendzalimi sedikit pun. Tapi apa? Karena memang tidak mampu berbuat zalim saking lemahnya. Paham? Orang kadang mau berbuat zalim tidak bisa. Kenapa? Karena saking lemah. Lemah dia yang mau didzalimi lebih kuat. Gimana mau berbuat zalim? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan mendzalimi bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena kesempurnaan apa? Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala seberat zarrah pun apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang terluput. Kenapa? Li kamali ilmi. Dikarenakan kesempurnaan ilmu Allah. Naam. Dan kita meniadakan itu ya untuk menetapkan kesempurnaan ilmu Allah. Wa qawlihi ta'ala wa ma massana min lughub. Dan tidaklah menimpa kami kecapean sedikit pun. Min lughub yaitu apa? Kecapean walaupun sangat sedikit itu tidak menimpa kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li kamali qudratih, karena kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah yang sempurna sehingga ketika menciptakan langit dan bumi dan apapun yang Allah ciptakan tidak ada capek sama sekali. Tidak ada kelelahan sama sekali. La ta'khudhuhu sinatu wala naum li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Tidak menimpa Allah kantuk, tidak pula tidur. Kenapa? Dikarenakan kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan qayyumiyah Allah, tegaknya Allah yang tidak butuh kepada selainnya. La tudrikul amsar. Naam, li kamali jalalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Naam. Cuman ini nanti ada apa? Ada hal yang butuh dipahami, yaitu maksudnya tidaklah mampu melingkupi Allah pandangan-pandangan. Bukan maksudnya tidak akan melihat Allah. Naam. Kenapa? Karena naam, untuk masalah Allah kelak dilihat atau tidak merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh hamba-hamba yang beriman di surga, yang merupakan nikmat paling besar. Sehingga makna la tudrikul amsar yaitu maksudnya tidak akan mampu melingkupi naam Allah pandangan-pandangan manusia ini. Kenapa? Li kamali jalalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi, karena naam kesempurnaan ketinggian Allah, keagungan Allah, naam, dan kibriya Allah Subhanahu wa taala. Tayib, wa illa fannafyu sarfu la madha fi. Naam, jika tidak demikian, maka penafian as-sirf, fannafyu as-sirf, yaitu penafian murni sekedar meniadakan saja, maka la madha fi, tidak ada pujian sama sekali padanya. Naam. Baik. Berarti dari sini ya ikhwan, penafian itu ada dua macam. Naam. Nafiyun sirfun yaitu khalis, penafian yang murni. Cuma meniadakan saja. Ini namanya nafiyun sirf, penafian yang murni. Baik. Yang wa huwa ma la yatadammanu thubutan, yaitu penafian yang tidak terkandung di dalamnya penetapan. Seperti misalnya seorang mengatakan kepada temannya, anta lasta bihajjam. Nah, anta lasta bihajjam. Apa maknanya, Talha? Anta lasta bihajjam. Engkau ini bukan tukang bekam. Kamu bukan tukang bekam. apakah di balai itu ada penetapan? Tidak, ya kan? Karena di balai itu banyak. Kalau bukan tukang bekam, bisa tukang besi, bisa tukang batu, bisa tukang apa? Tukang-tukang yang lain. Nah, yang demikian ini di balai itu tidak ada penetapan. Dan ini yang namanya apa? Nafyun sirf. Dan penafian jenis ini, ikhwan, tidak digunakan dalam permasalahan sifat-sifat manfiyah. Kenapa? Karena sifat-sifat manfiyah dari Allah tidak boleh kita jalankan nafyun sirf, nafyun khalis. Jenis penafian yang kedua, nafyun ghairu sirfin. Penafian yang tidak murni. Apa maksudnya? Wa huwa ma tadammana thubutan. Yaitu penafian, peniadaan maksudnya, yang terkandung di dalamnya penetapan. Menetapkan apa? Yaitu penetapan kebalikan dari hal yang ditiadakan tadi. Paham? Jadi suatu peniadaan yang terkandung di dalamnya penetapan kebalikan dari hal yang ditiadakan. Seperti seorang mengatakan kepada temannya, anta lasta bibakhil. Ya akhi, kamu itu bukan seorang yang bakhil. Maksudnya apa? Kebalikannya apa? Berarti kebalikan bakhil, Nabil, dermawan, seorang yang suka memberi. Berarti maksudnya anta karim, kamu itu seorang yang mulia, yang penderma. Nah, penafian jenis yang kedua inilah, ikhwani fillah, yang berlaku pada apa? Pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, inilah yang berlaku pada apa? Sifat-sifat manfiyah. Alasannya kenapa? Ya ini yang disebutkan di atas. Sebab apa? An-nafyu sirfu la madhafi. Karena penafian kalau murni sekedar meniadakan, ini tidak ada pujian, ikhwan. Bahkan kalau itu dilakukan, cenderung suatu ejekan. Kamu itu bukan tukang haji, tukang apa? Tukang bandi besi, bukan orang yang suka ketawa, bukan orang yang suka menangis, bukan orang yang suka terus. Bukan. Ini tidak terkandung di dalamnya pujian. Ala tara anna qawla syair qubayyilatun la yaghdiruna bidhimmatin wala yadlimuna an-nasa habbata khardalin la maqtarana binafyil ghadr wadh-dhulmi anhum ma dhakarahu qabla hadzal baiti wa ba'dah wa tasghiruhum biqawlihi qubayyilah ulima anna al-murada 'ajzuhum wa dha'fuhum la li kamali qudratihim. Nah, contoh ya ikhwan. Untuk penafian murni yang tidak terkandung di dalamnya apa? Di dalamnya pujian. Seperti apa perkataan seorang penyair? Qubayyilatun, sebuah kabilah yang kecil, yang lemah. La yaqdiruna bidhimmatin, mereka tidak pernah mengingkari suatu kesepakatan, suatu amanah yang ada pada mereka, suatu perjanjian. Wala yadlimuna an-nasa habbada khardalin, dan mereka tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Mereka tidak mampu untuk mengkhianati suatu apa? Suatu perjanjian, bukan karena amanah, tapi karena lijubnihim, karena pengecutnya, tidak berani. Sudah. Demikian pula tidak berbuat zalim, kenapa? Karena li'ajzihim, karena ketidakmampuan. Bukan karena apa? Keadilan. Nah, tatkala digandengkan penafian ghadr dan zulm, ya, kecurangan dan kedzaliman diniatkan dari kubayilah tersebut. Tayyib, yang disebutkan dalam bentuk tasghir kubayilah, maka diketahui bahwasanya maksud dari penyair ini adalah ejekan untuk kabilah itu. Kenapa? Ajzuhum waldu'fuhum, ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka, bukan dikarenakan kesempurnaan kemampuan mereka. Bukan pujian ini. Taib. Dan ini perkataan Qais Ibn Amr Ibn Malik yang dia menghijak Banil Ajlan, yaitu apa? Mengecek Banil Ajlan. Hijak biasa, para penyair sering menghijak ikhwan fillah, yaitu menyerang dengan apa? Syair-syairnya yang berisi peremehan, penghinaan. Contoh yang lain. Wa qaulul akhar, lakinna qaumi wa in kanu dhawi 'adadin laysu minasy-syarri fi syai'in wa in hana. Akan tetapi kaumku, walaupun mereka itu memiliki jumlah yang banyak, sungguh mereka itu tidak mampu melakukan kejelekan sedikitpun walaupun dihinakan. Ya, walaupun dihinakan tidak mampu berbuat jelek. Maksudnya apa? Bukan karena mereka orang yang baik, tapi karena apa? Saking pengecut dan saking lemahnya. Ini maksud penyair. Nah, penafian di sini, laisu minasyar, ya, tidak memiliki kejelekan, tidak mampu berbuat kejelekan sedikit pun, bukan karena mereka orang yang adil, orang yang baik, tapi karena ketidakmampuan mereka untuk berbuat jelek. Nah, ini maksudnya. Naam, lamma qarana bi nafyi syarri anhum ma yadullu ala dhammihim, ulima anna al-murada ajzuhum wa dha'fuhum aydhan. Tatkala digandengkan penafian syar, penafian kejelekan dari mereka, hal yang menunjukkan atas celaan bagi mereka. Nah, diketahui bahwasanya maksud dalam syair ini adalah kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka juga, sehingga tidak terkandung di dalamnya apa? Pujian. Nah, dua bait ini didatangkan untuk apa? Untuk menunjukkan ikhwan bahwasanya penafian yang murni sekedar meniadakan saja tanpa menetapkan kesempurnaan lawannya, maka apa? Bukanlah suatu bentuk pujian, tapi bahkan penghinaan. Taib. Ini dulu diingat-ingat bahwasanya dalam menafikan kita wajib untuk apa? Menetapkan nama apa? Kesempurnaan dari lawannya. Dan jenis penafian tadi ada dua, diingat-ingat mana yang berlaku pada pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naktai bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu